الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي الله بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala bentuk puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat dan karunia sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga sekiranya kita ingin menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "La in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau sekiranya kalian ingin menghitung kenikmatan dari Allah, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah menyampaikan kepada kita risalah, wa addal amanah, wa nafahal ummah, hatta tarakan ala mahajjatil baydah, layluha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bagi setiap muslim, bahkan bagi setiap manusia yang ada, mereka membutuhkan untuk mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita kepada pemahaman akidah yang benar, manhaj yang sahihah, merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia dan jin tidak lain kecuali untuk tujuan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Maka setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki tugas yang sama. Mereka memiliki misi yang sama, yaitu mengajak setiap manusia kepada beribadah hanya kepada Allah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. An'budullaha wajtanibut taghut. Yaitu untuk beribadah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan ibadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Inilah dakwah para rasul. Dan inilah risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada setiap rasul. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada-Ku. Para ulama mentafsirkan ayya'budun, kalimat ayya'budun bermakna ayyuhidun. Makna dari kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala ayya'budun, beribadah kepada-Ku, yaitu untuk mentauhidkan Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak banyak meminta dari manusia, enggak banyak. Allah cuma minta dua hal dari setiap hambanya, enggak meminta yang lebih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meminta dari setiap hambanya untuk beribadah hanya kepada-Nya, tidak kepada yang lain. Ini permintaan Allah yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mau diduakan. Kalaulah kita tanyakan kepada seorang istri, "Bu, kira-kira kalau suami Ibu kawin lagi gimana, Bu?" Kalau suami hampir semuanya berkeinginan untuk ta'adud ya. Tetapi kalau ibu-ibu, para istri ditanyakan, gimana kalau misalkan suaminya kawin lagi? Mereka pasti memiliki kecemburuan atau amarah. Mereka marah terhadap apa yang dilakukan oleh para suaminya. Nah, contoh ini, ketika seorang istri diduakan oleh suaminya, maka si istri ya akan marah, akan cemburu. Lalu bagaimana hakikatnya kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seorang istri tidak mau untuk diduakan oleh suaminya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia lebih berhak untuk tidak diduakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ketika seorang manusia, seorang muslim berbuat syirik, artinya dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 dan 66. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillah fa'bud wa kun minasy syakirin. Perhatikan ayat ini. Wa laqad uhiya ilaika, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alladziina min qablika, begitu juga kami telah perintahkan, berikan wahyu kepada rasul dan nabi sebelum engkau. La in asyraqta, kalau engkau berbuat syirik, kalau sekiranya manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang muslim berbuat syirik, atau manusia yang lainnya berbuat syirik, la yahbathanna 'amaluk, maka kami akan hapus seluruh amalnya. Kami tidak akan menerima, mengkabulkan setiap amalan ibadah yang ia lakukan kalau manusia berbuat syirik. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh mereka akan termasuk dari orang-orang yang merugi di hari kiamat. Balillah fa'bud, akan tetapi kepada Allah lah kalian harus menyembah, kata Allah. Hanya kepada Allah lah kalian beribadah, meminta, memohon, berdoa, dan seterusnya. Tidak kepada yang lain, tidak kepada tempat-tempat yang dianggap memiliki kekhususan, mampu memberikan keberkahan dan selainnya. Tidak. Tetapi kita meminta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balillah fa'bud, hanya kepada Allah kalian harus beribadah. Wakun minasyakirin, dan jadilah kalian termasuk hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam memiliki dua bagian. Yang pertama, al-ahkam al-usuliyah. Bagian yang kedua dinamakan oleh para ulama, disebutkan oleh mereka, yaitu al-ahkam al-furu'iyah. Yang pertama, al-ahkam al-usuliyah, yaitu berkaitan dengan keyakinan seseorang, berkaitan dengan prinsip seseorang, manhaj, tariqah, aqidah, berkaitan dengan keyakinan seseorang. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk macam tauhid yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa tauhid terbagi ke dalam tiga bagian. Tauhid rububiyah, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha pemberi rezeki, maha pengatur alam, maha menghidupkan, maha mematikan, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan af'alullah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, kita harus bertauhid kepadanya. Tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah, dinamakan oleh para ulama sebagai tauhid al-ibadah, yaitu kita hanya menyembah, berserah diri, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Kemudian yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Karena diantara at-tawassul yang diperbolehkan di dalam syariat, yaitu bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, kata Allah, ubudu rabbakum, beribadalah kalian hanya kepada Allah, hanya kepada Rabb kalian, yaitu Allah, tidak kepada yang lain. Karena pada hakikatnya al-ibadah memiliki definisi ismun jami'un likulli ma yuhibbullaha wa yardah minal aqwal wal af'al zahiratan wa batina. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Perhatikan definisi dari sebuah ibadah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tentu amalan ibadah pada hukum asalnya adalah haram. Hukum asal dari sebuah amalan ibadah adalah haram, sebagaimana kaidah usulul fiqh mengatakan hal itu. Al-aslu fil ibadati haramun. Hukum asal dari sebuah amalan ibadah adalah haram, larangan. Illa ma dalla alaihi dalil. Sebuah kaidah yang sangat agung, ya. Al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal dari sebuah amalan ibadah adalah haram, dilarang di dalam syariat. Illa ma dalla alaihi dalil, kecuali yang ada dalil menunjukkan akan hal ibadah tersebut, akan perkara ibadah tersebut. Jadi apa, hadirin sekalian? Sebuah amalan ibadah, bagaimana kita mengetahui bahwa amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah, berkaitan dengan kaidah usul fikih yang tadi, adalah amalan yang ada dalilnya. Lalu bagaimana kalau sebuah amalan yang dianggap sebuah ibadah tidak ada dalilnya? Maka amalan tersebut akan tertolak. Kembali kepada hukum asal ibadah, yaitu haram karena tidak ada dalil. Dan kaidah usul fikih ini disepakati oleh seluruh ulama, salafan wa khalafan. Mereka sepakat akan kaidah usul fikih ini. Al-aslu fil ibadati haram illa ma dalla alaihi dalil. Kecuali yang ada dalil menunjukkan akan hal ibadah tersebut. Ini harus kita perhatikan. Jadi, kalau sebuah amalan yang dianggap termasuk dari ibadah kepada Allah, sedangkan ketika ditinjau kepadanya tidak ada dalil di dalamnya, maka amalan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian, ibadah, sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min al-aqwal wal af'al. Entah dari segi perkataan-perkataan maupun dari segi perbuatan. Entah itu dari segi perkataan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dinilai hasan olehnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa kepadanya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah mensifati orang-orang yang bertakwa dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa, yang senantiasa berinfak, yang senantiasa bersedekah, membelanjakan hartanya. Alladzina yunfiqun fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini ciri orang yang bertakwa pertama. Kemudian yang kedua, wal kazimina al-ghayz, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan rasa amarah mereka. Karena kalau seorang manusia dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, mereka akan mengeluarkan kata-kata kotor, akan mengeluarkan kata-kata keji. Oleh karenanya syariat mengajarkan kepada kita untuk menahan rasa emosi tersebut, rasa amarah tersebut. Syariat Islam tidak melarang atau tidak meminta kepada setiap pemeluknya untuk menghilangkan rasa amarah. Tidak diminta oleh syariat. Karena rasa amarah adalah tabiat manusia yang tidak bisa untuk dihilangkan. Tidak bisa. Setiap manusia pasti memiliki rasa amarah, masih pasti memiliki emosi. Tetapi syariat memerintahkan kepada kita untuk mampu menahan rasa amarah kita, bukan untuk menghilangkannya. Karena orang yang telah mencapai amarah yang tinggi, kebanyakan mereka mengeluarkan kata-kata kotor. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam-diam. Ini dari segi perkataan. Wal af'al, dari segi perbuatan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan dalam rangka keimanan, dalam rangka mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. banyak sekali. Zahiratan wa batinatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah ibadah. Inilah ibadah. Sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi perkataan maupun dari segi perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah ibadah. Oleh karenanya sebuah amalan yang dianggap ibadah sedang dia tidak ada dalilnya, maka dia termasuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ya dengan sebuah amalan yang tidak ada ya asalnya dari kami, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya, maka amalan tersebut akan tertolak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian Islam yang kedua yaitu al-ahkam al-furu'iyyah, yaitu hukum-hukum cabang. Sebagaimana ya dijelaskan oleh para ulama, al-ahkam furu'iyyah atau al-umur al-furu'iyyah yaitu berkaitan dengan amal seseorang. Ya, dari segi salat, puasa, zakat, haji, umrah, ya, bersedekah dan seterusnya. Ya. Maka amalan yang kita lakukan, ahkam al-furu'iyyah yang kita laksanakan, benar atau salahnya, benar atau salahnya itu tergantung kepada benar atau salahnya al-ahkam al-usuliyah, benar atau salahnya akidah kita. Kalau sekiranya seorang manusia, seorang muslim memiliki akidah yang benar, akidah yang sahihat, ya, maka amalannya akan ikut benar. Tetapi kalau seseorang ya, dia mengerjakan sholat, mendirikan puasa dan seterusnya, tetapi akidah yang ia miliki rusak, maka akan ikut rusak pula lah ya, sholatnya, zakatnya dan seterusnya. Maka dikatakan oleh para ulama, al-aqidatu awla min ghairiha. Aqidah itu, prinsip, keyakinan itu lebih penting, lebih utama dari yang selainnya. Maka telah disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari di dalam ya, ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa akidah merupakan inti dari agama Islam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperbaiki akidah mereka. Islahul akidah, perbaikan terhadap akidah yang benar, merupakan tujuan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Sekali lagi ayuhal ikhwan yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meminta banyak dari manusia, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushrika bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, yaitu untuk beribadah hanya kepada-Nya dan tidak berbuat syirik dengan apapun juga. Ini hak Allah. Inilah permintaan Allah atas hamba-hamba. Dan hak hamba Allah terhadap Allah, Allah yu'adziba man la yushrika bihi syai'an, tidak memberikan azab kepada hamba-hamba yang tidak berbuat syirik kepada-Nya. Dan inilah konsekuensi kita terhadap kalimat syahadat yang pertama. Setiap muslim pasti bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, dan inilah bentuk konsekuensi dari syahadat kita yang pertama, wa ashhadu an la ilaha illallah. Banyak, hampir semua orang Islam bersyahadat dengan dua kalimat syahadat ini, tetapi mereka kosong dari ya kandungan yang ada di dalamnya. Mereka tidak paham terhadap kandungan dua kalimat syahadat tersebut. Yang pertama, ashhadu an la ilaha illallah, perhatikan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang berhak, yang paling berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersyahadat mengucapkan kalimat ini, tetapi amal yang mereka lakukan jauh dari konsekuensi kalimat tersebut. Mereka ya, dengan semena-mena berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Bagaimana mungkin seorang muslim yang telah bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, sedang ia berbuat syirik kepada Allah? Bagaimana mungkin? Allah tidak mau untuk diduakan oleh hambanya. Tidak mau. Allah ingin diesakan. Allah ingin semua manusia beribadah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Ini yang wajib kita fahami. Kemudian konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabiullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua ini, kita menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh amanat risalah ilahi. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama Islam. Telah sempurna. Maka kita tidak boleh menambahkan syariat Islam atau mengurangi syariat Islam. Ini konsekuensi. Tidak boleh kita menambahkan urusan ya, agama Islam, tidak boleh. Atau mengurangi sebagiannya, tidak boleh. Karena telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan pada hari ini agama kalian. Ini sebuah pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh amanat risalah ilahi, seluruh wahyu yang disampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu telah terputus dan syariat Islam telah sempurna. Maka kita wajib untuk membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat yang sangat agung kepada kita semua. Sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan atas kalian dua perkara, kata Rasul. Aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian orang Islam dua perkara yang kalau orang Islam berpegang teguh kepada dua perkara ini, mereka tidak akan pernah sesat selamanya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah sesat mereka. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah yang pertama. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang merupakan aslut tashri', pokok disyariatkannya agama Islam berada pada Al-Quranul Karim. Bersumber dari Al-Quranul Karim, syariat Islam bersumber yang pertama kepada Al-Quranul Karim. Inilah perkara yang pertama, warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka barang siapa tamassak bil Quranul Karim, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, tidak akan pernah sesat. Namun apakah cukup berpegang teguh kepada Al-Quran? Apakah cukup kita bersandar kepada Al-Quran saja? Tidak. karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang telah menjelaskan seluruh urusan perkara agama kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warisan kepada kita wasunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya tidak akan pernah sesat. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sebuah riwayat An-Nasa'i wa Tirmidzi, hadis yang ma'ruf, usikum bi taqwallahi was-sami' wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa. Wasiat takwa sangat agung ya ikhwan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Telah kami wasiatkan kepada orang ahli kitab sebelum kalian, begitu juga kepada diri kalian, untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ya. Wasami wa ta'ah, tunduk serta patuh. Tunduk terhadap ajaran Islam, patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kalian kepada kebenaran adalah seorang budak Habasyi. Tidak ada perbedaan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala, kata para ulama. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Walaupun dia seorang budak, tetapi ketika dia mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebenaran, ambil. Tidak memandang siapa yang mengatakan. Ini perlu diperhatikan. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Karena sesungguhnya orang-orang yang akan hidup setelah aku, kata Rasul, mereka akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Mereka akan melihat perbedaan yang sangat nyata. Maka ketika kita dihadapi dengan situasi seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan kepada sunnah yang telah dikerjakan, disampaikan dari para khalifah aku, kata Rasulullah, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, kita tunduk serta patuh dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, yaitu kita mengambil kebenaran dari siapapun, selama kebenaran itu berasal dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ambil. Jangan kita pandang siapa yang menyampaikannya, jangan kita pandang siapa yang membawakan kebenaran tersebut, jangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasy, walaupun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang budak dari kalangan Habasyi. Ambil kebenaran tersebut. Jangan memandang. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini faedah yang kedua, yang ketiga. Maka faedah yang keempat, bahwa manusia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihadapi dengan perselisihan yang sangat banyak. Akan dihadapi dengan masa perbedaan yang sangat nyata. Faedah yang kelima, maka ketika kita dihadapi dengan situasi seperti itu, maka hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini faedah yang kelima. Yang keenam, tidak hanya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, tetapi Rasul mewasiatkan untuk berpegang teguh kepada apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena para sahabatlah orang-orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari tangan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, berjuang membela Islam bersama Rasulullah. Oleh karenanya, kita wajib untuk memahami agama Islam, memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah menurut pemahamannya para sahabat, tidak kepada pemahaman yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, من المهاجرين والأنصار, dari kalangan kaum muhajirin, begitu juga dari kalangan kaum ansar. Siapa mereka? Siapa muhajirin? Siapa ansar yang dipuji oleh Allah? Siapa mereka? Ya, pertanyaan, siapa mereka? Siapa orang muhajirin? Mereka adalah para sahabat. Siapa ansar? Mereka adalah para sahabat, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. رضي الله عنهم, perhatikan, Allah ridha terhadap mereka. Maka siapa yang diridhoi oleh Allah? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan benar, dengan baik. Maka ayat ini menunjukkan kita wajib untuk memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahamannya para sahabat, bukan kepada yang lain. Dan inilah ya al-firqatun najah, ciri dari golongan yang selamat, ciri dari al-ta'ifah al-mansurah. Mereka berpegang teguh kepada pemahaman dari para sahabat, bukan kepada nenek moyang mereka, tidak. Bukan kepada guru-guru mereka, tidak. Tetapi yang menjadi pondasi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman dari para sahabat. Bukan kepada ra'yu kita, bukan dengan pendapat kita, tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, telah menyatakan di dalam Al-Quran, begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَقِّ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka terhadap Rasul, وَمَنْ يُشَقِّ الرَّسُولِ, durhaka terhadap Rasul, tidak mau taat kepada Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas datang kepada mereka petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Maka ditafsirkan oleh para ulama, Ibnu Katsir mengatakan bahwa sabilul mu'minin di sini adalah para sahabat. Orang-orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan, kata Allah, sebagaimana mereka ingin berpaling kepadanya, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan mengembalikan mereka ke dalam neraka jahannam, wasa'at masir, sedangkan neraka jahannam adalah tempat kembali yang sangat buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa dalil tersebut telah jelas bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu, di dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatan ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tanyakan kepada setiap diri Anda, apakah kita muslim? Apakah kita termasuk dari orang Islam? Maka kalau kita termasuk dari orang Islam, Muslim, kita sebagai seorang Muslim, maka kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka ilmu yang dimaksudkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yaitu ilmu syariat yang wajib kita tuntut. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam setiap hadisnya, begitu juga menurut kesepakatannya para sahabat, inilah ilmu yang wajib kita tuntut, bukan ilmu yang lain. Inilah wajib, ya, kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Pada akhirnya, untuk menutup majlis ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat agung diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. Wa sihhatika qabla saqmik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faraghika qabla syughrik wa hayatika qabla mautik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kebanyakan orang mereka sadar terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Quran dan Sunnah ketika sudah lanjut usia. Mereka giat dalam menuntut ilmu ketika usia mereka telah lanjut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar kita memanfaatkan masa muda kita untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dalam rangka menggali bekal untuk kehidupan akhirat. Ini yang wajib kita manfaatkan. Wasihhatika qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kebanyakan orang sadar akan nikmat sehat setelah mereka jatuh sakit. Maka kita perhatikan hal ini. Waghinaka qabla faqrik, yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika kita memiliki harta, kita gunakan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah yaitu la ilaha illallah, membantu dakwah. Kita gunakan harta yang kita miliki untuk membelanjakan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada, ya, kesenangan dunia, tidak. Bukan kepada yang lainnya, tetapi untuk membela agama Islam, untuk melaksanakan segala prinsip-prinsip Islam, konsekuensi-konsekuensi Islam. Kemudian yang keempat, ya, wa faraghika qabla syughlik, ya, waktu luangmu sebelum datang masa kerjanya. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghmulun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Sehat dan waktu luang. Apa yang kita isi ketika kita memiliki waktu luang? Sudahkah kita mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya ketika kita memiliki waktu luang, atau malah kita mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat? Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hayatika qabla mautik." Yaitu hidupmu sebelum datang mati. Detik ini kita masih bisa bernapas. Detik ini kita masih mampu untuk melihat. Detik ini kita masih mampu untuk berjalan. Kita tidak akan tahu kapan kita akan dicabut nyawa. Suatu kepastian adalah kematian pasti menjemput kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal mereka, waktu mereka untuk dijemput, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula untuk dimundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita? Ilmu yang bermanfaatkah? Amal solehkah yang kita sudah persiapkan? Atau apa? Ini yang menjadi pertanyaan, dan ini menjadi tanda tanya besar bagi setiap diri kita. maka pada akhirnya kita memohon kepada Allah agar kita diberikan rahmat dan karunia-Nya hingga kita mati meninggal dalam keadaan Islam. Allahu a'lam bishawab. Kita masuk ke dalam waktu tanya jawab. Faedah ketiga dari hadis Rasulullah SAW, yaitu kita mengambil segala kebenaran dari siapapun. Manakala kebenaran tersebut, kita harus paham, manakala pemahaman kebenaran tersebut datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini yang menjadi tolak ukur. Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasul. Maka ketika Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan pendapat yang menyampaikannya sendiri, ini adalah sebuah kesalahan. Maka Al-Quranul Karim harus ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim ataupun Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan hadis. Inilah kebenaran. Ketika kita mendengar orang yang menyampaikan Al-Quranul Karim, kita lihat makanya di sini kita perlu untuk menuntut ilmu, perlu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Duduk di majlis ilmu itu penting. Kemudian yang kedua, sesuai dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingkar terhadap hadis-hadis Rasul. Begitu juga kita harus mengerti bahwa hadis yang disampaikan merupakan hadis sahih yang dapat diterima sebagai hujjah, sebagai dalil. Allahu a'lam. Bagaimana kita mengetahui perbuatan kita ibadah atau bukan? Ya tentu kita kembalikan kepada dalil. Maka sekali lagi, kita wajib untuk menuntut ilmu. Bagaimana mungkin kita tahu akan sholat, zakat, kalau kita tidak tahu ilmu tentangnya? Bagaimana kita tahu cara wudhu yang benar sesuai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita mengetahui sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mau menuntut ilmu? Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu kita akan paham bahwa amalan yang kita lakukan termasuk dari amalan ibadah. Kalau kita enggak mau menuntut ilmu, kita enggak akan ngerti. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan, kata Allah. Apakah akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang antara orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu, dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak akan sama. Saya pernah tanya sama orang, "Pak, hukum salat apa, Pak?" "Waduh, saya enggak tahu ya, hukum salat itu apa?" "Mungkin sunnah." Kalau kayak gini gimana? Karena gak mau menuntut ilmu, karena gak mau memahami ilmu. Bagaimana kita tahu amalan yang kita lakukan ibadah kalau kita tidak mau menuntut ilmu? Ini yang pertama. Apakah perayaan termasuk ibadah? Tidak. Perayaan yang termasuk dari rangkaian syariat Islam yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat. Udah itu aja, gak lebih dari itu. Allahu a'lam. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali mereka untuk menyembah kepada-Ku. Pertanyaan, bagaimana jin beribadah? Allahu a'lam. Ini gaib. Ini adalah perkara gaib yang tidak dimiliki ilmu tentangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa jawab. Apakah kaum jin punya nabi dan rasul? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Apakah arti dari ucapan atau syair ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana? Ini hal ini tidak boleh kita disebutkan ke dalam syariat Islam. Karena sebagian umat Islam menganggap kasidah ini termasuk dari bagian ibadah, rangkaian ibadah. Ya. Maksudnya dari skala secara arti di sini perkataan ini adalah untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian pujian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, secara arti benar, tetapi secara pelaksanaan salah. Ya. Karena umat Islam sudah menganggap hal ini termasuk dari rangkaian ibadah. Ya. Maka kita butuh kepada dalil. Ya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkannya. Apakah termasuk dalam perilaku yang mengarah ke syirikan? Perkara yang diada-adakan di dalam agama Islam, sebagian ya, ada yang mengarah kepada kesyirikan, ada yang mengarah kepada kemaksiatan. Dan hal tersebut mengajak kepada ya kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah benar orang yang taubat tapi orang tersebut masih melakukan kebid'ahan maka taubatnya akan diharami oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9 kalau tidak salah atau 8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan memurnikan taubat kepada Allah. Ketika kita bertaubat kepada Allah, tentu kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Dan semua harus dikembalikan kepada Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang bertaubat kemudian dia mengerjakan perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam, maka pada hakikatnya dia tetap melakukan kemaksiatan. Dia tetap melakukan kemaksiatan. Allah alam besok. Apakah menghirup obat gosok membatalkan puasa? Obat gosok ini balsam? Enggak. Ya, selama tidak masuk, enggak. Ya, enggak apa-apa. Dihirup aja enggak apa-apa. Jangan dijelasin tapi pak. Bagaimana hukumnya jika seseorang sedang tidak memiliki uang dan menggunakan kartu kredit untuk membayar kebutuhan yang segera seperti biaya rumah sakit? Udah ada yang jawab tadi. Kredit, para ulama ada sebagian yang berselisih di dalamnya. Ketika kredit terhindar dari unsur ribawiyah, ya, terhindar dari unsur riba, maka kredit tersebut diperbolehkan. Ya. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan secara mutlak kredit tidak boleh, karena kredit itu memiliki dua harga. Sedangkan jual beli atau transaksi yang memiliki dua harga itu tidak diperkenankan. Ya. Saya kira ini jawaban yang umum, ya, bagi penanya ini jawaban yang umum, ya, bahwa selama kredit terhindar dari sifat ribawiyah, maka sebagian ulama memperbolehkannya, sebagaimana, ya, Syekh bin Baz mengatakan hal tersebut, ya, tetapi ada sebagian ulama yang melarang kita untuk mengerjakan kredit tersebut, ya, secara mutlak. Allah alam. Apakah perbedaan kafaroh dan fidyah? Kafaroh ketika kita mengerjakan kesalahan. Fidyah itu menggantikan ya, kewajiban. Ya, itu perbedaannya. Apakah boleh kita berzakat di awal bulan Ramadan? Zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah itu di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Kalau zakat yang lainnya terserah kapan aja. Bersedekah kapan aja. Enggak ada batasan waktu. Apakah hukumnya seorang istri yang diperintahkan suaminya memakai jilbab tetapi dia menolaknya dengan alasan belum siap atau apa saja? Belum siap karena apa? Belum siap masuk surga, siap di neraka berarti. Belum siap masuk surga berarti. Siap masuk neraka kalau gitu. Karena kewajiban wanita itu memakai jilbab. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alayhinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita kaum mukminin untuk memanjangkan jilbab mereka ke sekujur tubuh. Ya. Begitu juga jilbab itu bukan hanya sekedar syarat menutupin apa? Rambut, bukan. Jilbab itu panjang. Yang dikatakan jilbab diterangkan oleh para ulama adalah ridaun wasi, kain yang panjang, bukan kain yang tipis. Percuma dong kalau misalkan pakai jilbab tapi bagian yang lain masih nampak. Kalau kita lihat di jalanan wanita kaum muslimin pakai jilbab yang dililit-lilit, tapi celana dalamnya kemana-mana. Gimana ini? Gimana ini? Apakah terlaksana? Ya, perintah Allah? Tidak. Tanyakan kepada istri Anda yang bertanya, belum siap apa? Belum siap masuk surga? Siap masuk neraka? Wajib wanita pakai jilbab. Ya. Ketika seorang istri, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa taat kepada suaminya, ya, berkaitan dengan kaidah yang umum, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khalq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Ya. Ketika seorang makhluk memerintahkan kepada kebenaran, maka wajib untuk ditaati, apalagi suami. Terangkan oleh para ulama, dalam diri suamimu, ya, kepada wanita, kepada para istri, dalam diri suami terdapat surga atau neraka. Ketika kita mau taat kepada suami dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka itu surga bagi istri. Tapi kalau misalkan si istri tidak mau taat kepada suami dalam kebenaran, itulah neraka. Telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira habis waktu ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan, insyaallah kita akan bertemu lagi. Pada akhirnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kebenaran hanya datang dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari saya dan syaitan. Aku qul hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sih kan.